Apa kamu tidak salah lihat, Sariawan? Kok mereka tidak terlihat? Iya, mana mereka, Sariawan? Jangan-jangan kamu salah lihat ya? Halo anak Indonesia yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Terdampar di Negeri Monster. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anakku sayang, siang itu di teras sebuah rumah duduklah seorang anak. Anak itu bernama Ismail. Mukanya terlihat sedih dan cemberut. Setiap hari pasti disuruh makan sayur dan buah. Apa enaknya makan sayur dan buah? Anak-anak, ternyata Ismail sedih karena disuruh ibunya makan sayur dan buah setiap hari. Ismail tidak suka makan sayur dan buah ternyata. Padahal anak-anak, Ismail sering sakit sariawan. Tapi Ismail tetap susah kalau disuruh makan sayur dan buah. Nah anak-anak, saat Ismail sedang merenung, datang seekor burung elang. Burung elang itu mengajak Ismail naik ke punggungnya dan membawa Ismail terbang. Wow, asyik! Aku terbang tinggi! Anak-anakku, Ismail sangat senang diajak berkeliling. Ismail bisa lihat gunung berapi yang sedang bergemuruh, ombak, awan, dan sungai yang mengalir di bawah. Saat mereka terbang di atas hutan lebat, elang kelelahan. Elang membawa Ismail turun sebelum sampai ke perkampungan. Elang dan Ismail terhempas di semak-semak tepi hutan. Aduh, badanku sakit, tertusuk ranting. Elang, kenapa kita turun di sini? Aduh. Anak-anakku, hari mulai malam. Elang dan Ismail beristirahat di balik semak-semak yang lebat. Malam begitu hening, terdengar suara daun-daun bergesekan tertiup angin. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan serigala. Kadang, teriakan seperti monster yang menakutkan. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ranting-ranting yang dipatahkan. Suara ranting kering dan daun kering terinjak. Shh, Elang, ada yang datang. Anak-anak, Elang dan Ismail terdiam. Ismail mengintip di balik semak. Dilihatnya ada beberapa monster yang menyeramkan. Ismail melihat ada monster yang kulitnya bersisik. Ada monster yang berkulit merah. Ada monster bermata satu. Ismail ketakutan. Ismail memeluk erat si elang. Mana mereka? Apa kamu tidak salah lihat, Sariawan? Kok mereka tidak terlihat? Iya, mana mereka, Sariawan? Jangan-jangan kamu salah lihat ya? Tidak mungkin aku salah lihat. Mereka turun di sekitar sini. Elang dan anak itu. Baunya aja ada di sekitar sini. Kita harus menemukan mereka. Udahlah, ayo teman-teman, kita kembali. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ya, ayo kita kembali. Aku sudah capek dan lapar. Tapi, Silakan cari sendiri, Sariawan. Aku akan pulang. Setelah monster-monster itu pergi, Elang dan Ismail berjalan mengendap-endap. Elang belum kuat terbang karena kecapean dan kelaparan. Setelah berjalan jauh, mereka menemukan sebuah gubuk. Mereka mengetuk pintu. Mari, silakan masuk. Pasti kalian kecapean. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nama saya Ismail. Kami terdampar di hutan ini. Tadi banyak monster yang memburu kami. Beruntung kami bisa bersembunyi. Ya, hutan ini adalah hutan monster. Mereka mengejar anak-anak yang tidak suka makan buah dan sayur. Apakah Nak Ismail tidak suka makan buah dan sayur? Ya, saya memang tidak suka makan buah dan sayur, Pak. Ibu saya sampai sedih karena saya tidak mau makan buah dan sayur. Anakku, buah dan sayur sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Badan akan menjadi sehat dan kuat. Kulit akan menjadi halus, mata cemerlang, dan tidak sakit sariawan. Nah, kalau kalian makan buah dan sayur, kalian tidak akan dikejar-kejar oleh monster lagi. Baik, Pak. Saya mau makan buah dan sayur. Malam itu, Pak Tani menyajikan nasi lengkap dengan sayur dan buah hasil ladangnya. Ismail dan Elang makan dengan lahapnya. Kalian aman di sini. Monster-monster itu tidak berani mendekati rumah ini karena Bapak setiap hari makan buah dan sayur. Bapak juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di sekitar rumah Bapak. Nah, kalian beristirahat di sini. Besok pagi kalian bisa pulang. Anak-anakku, pagi itu saat bangun tidur, badan Ismail terasa segar. Pak Tani menyiapkan sarapan dengan sayur dan buah. Setelah sarapan, Ismail berpamitan pada Pak Tani. Pak, saya pamit ya. Terima kasih, Bapak sudah menolong kami. Sama-sama, Nak. Hati-hati ya. Dan jangan lupa, makanlah sayur dan buah setiap hari. Biar badan sehat dan kuat, bisa mengalahkan monster-monster. Dan jangan membuat ibumu sedih, ya. Siap, laksanakan, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat tinggal negeri monster. Anak-anakku sayang, saat Ismail dan burung elang keluar dari rumah Pak Tani, dan oh, ternyata monster-monster itu sudah menunggu di depan rumah Pak Tani. Ini dia anak yang kita cari, teman-teman. Oh iya, ayo kita tangkap anak itu. Aku akan tangkap burung elang itu. Jangan takut, Nak. Kalian tidak akan dikalahkan monster-monster itu. Karena kalian sudah makan sayur dan buah-buahan, kalian bisa mengalahkan para monster itu. Hai para monster, aku tidak takut pada kalian. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Ayo maju. Anak-anakku sayang, Ismail, Pak Tani, dan burung elang itu bisa mengalahkan monster-monster itu. Burung elang membawa terbang Ismail selamat sampai di rumahnya. Dan sejak saat itu, Ismail suka makan buah dan sayur. Badannya makin kuat dan sehat. Ibu dan ayahnya pun sangat senang. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang Terdampar di Negeri Monster. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Iya, kalian harus banyak makan buah dan sayur, biar badan kalian sehat dan kuat. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!